Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Khawatifillah azakumullah. Kembali kita melanjutkan bidnillahi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membahas syarah al-arba'in an-nawawiyah yang kita ambil dari kitab al-minhatur rabbaniyah. Kita masih dalam tema pembahasan seputar arkanul iman, rukun-rukun iman, dan kita telah sampai pada rukun iman yang ke-6, yaitu al-imanu bil-qadar, beriman dengan takdir. Telah kita bawakan pada kajian sebelumnya poin-poin penting atau diistilahkan oleh para ulama dengan rukun iman terhadap takdir, atau juga dikenal dengan maratib, tingkatan-tingkatan dalam beriman terhadap takdir, yang ini merupakan hal-hal yang sangat penting, sangat mendasar sebagai bekal bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk bisa memahami tentang masalah takdir. Mengingat pentingnya dan urgensi dari pembahasan ini, oleh karenanya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan secara detail dan terperinci dalam Al-Quran, demikian pula Sunnah, tentang masalah ini. Dan mengingat pentingnya masalah ini pula, Allah jadikan keimanan terhadap takdir termasuk prinsip-prinsip keimanan, pokok-pokok yang sangat mendasar dalam keyakinan seorang muslim, karena demikian besar pengaruhnya dalam kehidupan di dunia sebelum di akhirah. Pada pertemuan sebelumnya juga telah kita bawakan tiga tingkatan dalam keimanan terhadap takdir. Yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui seluruh perkara, azali dan abadi. Allah maha mengetahui seluruh peristiwa dan menjangkau seluruh kejadian dari dahulu kala yang tidak ada awalnya sebelum kita ada, bahkan sebelum langit dan bumi itu ada, bahkan sebelum Nabi Adam ada. Allah maha tahu. Demikian pula nanti sampai waktu yang kita enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu semuanya peristiwa yang terjadi di antara keduanya, yang dahulu sampai kapanpun, yang kita enggak tahu ujungnya. Ya, itu dalam pengetahuan ilmu Allah yang sangat luas. Dan Allah mengetahui semua perkara yang detail, demikian pula yang global, yang zahir atau yang tersembunyi. Ini yang pertama, ya, mengimani ilmu Allah. Yang kedua adalah al-iman bi anna Allah kataba fi lauhil mahfuz, beriman bahwa Allah telah mencatat semuanya, ya, ketentuan takdirnya di dalam lauhul mahfud, kitab yang memuat, yang berisikan tentang catatan-catatan takdir makhluk. Hadis yang pernah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah menjelaskan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Naam. Sesungguhnya pada awal kali Allah menciptakan pena, ya, Allah mengatakan kepada pena, wahai pena, tulis. Ya, kata pena, wa ma aktub. Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua peristiwa, semua kejadian, ya, yang terjadi sampai hari kiamat. Dicatat. Ya. Nah. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Muslim juga dari sahabat yang sama, ya, Nabi bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala kataba maqadir al-khalaiq qabla ayakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'alal ma. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mencatat, ya, semua ketentuan ketentuan takdir, ya, hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sementara ketika itu arsy Allah sudah ada di atas air, sudah ada di atas air. Nah, ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa semuanya sudah terdokumentasikan. Ya, sudah ada skenarionya, sudah ada catatannya. Yang ketiga, ini sekedar mengulas saja, adalah martabatul masyiah wal iradah. Beriman bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya di alam ini, ya, tidak ada satupun perbuatan, peristiwa ataupun kejadian, musibah, apapun bentuknya, yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, ya, itu melainkan terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, ya. Adapun poin yang keempat adalah martabatu khalqil asya fi awqatiha al-muqaddarah laha, yaitu tingkatan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, mengimani bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kullu syai'in fi waqtihi, kullu syai'in fi hinihi alladhi qadarahu Allahu jalla wa ala. Segala sesuatu, ya, itu ada pada waktunya. Dan segala sesuatu, ya, pada waktunya juga Allah yang menakdirkannya. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta, ya, bersama Allah saat menciptakan, ya, seorang makhluk. Nah, jadi Allah enggak punya sekutu dalam menciptakan segala sesuatu apapun bentuknya, kecil ataupun besar. Ya, Allah enggak butuh bantuan siapapun. Ya. Dan kan untuk menciptakan yang besar, ya, yang kecil saja Allah enggak butuh, ya, dengan siapapun, hatta dengan para malaikatnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan kondisi sebagian para malaikat yang sebagian mereka ya Allah berikan tugas. Ya. Seperti Jibril alaihissalam diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya. Ada para malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, malakul maut. Ada malaikat yang bertugas untuk menanyakan kepada mayit di alam barzakh, mungkar dan nakir. Ya, ada malaikat yang setiap pagi dan petang turun, ya, sip-sipan, naik dan turun, ya, mencatat amalan-amalan hamba, amalan-amalan manusia. Nah, ada malaikat yang bertugas untuk ya menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, menggerakkan angin, mengarahkan awan, dan seterusnya. Ya, apakah menunjukkan Allah butuh kepada mereka? Jawabannya tidak, dan tidak sama sekali. Justru sebaliknya. Itu semuanya fenomena, itu semua kejadian justru menunjukkan Allah itu maha kuasa. Semuanya diatur oleh Allah. Jangankan kita orang lemah, ya, khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita manusia dalam kondisi yang sangat amat lemah. Malaikat yang ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif, Taif, ya. Nah, bukan sambutan hangat, bukan senyuman manis para penduduknya ketika didakwahi oleh Rasulullah untuk masuk Islam, meninggalkan kesyirikan. Justru intimidasi, ya, lemparan batu dan kotoran, mohon maaf, sampai Nabi terluka dan berdarah. Malaikat yang melihat kejadian itu, ya, geram. Ya, ini manusia terbaik, manusia pilihan, kok diperlakukan semena-mena oleh orang-orang durhaka seperti mereka ini, para penentang, orang kufar, musyrik. Ya. Nah, maka Allah utus Malaikat Jibril untuk ya menyampaikan kepada malaikat yang menunggu bukit saat itu, ya, untuk menawarkan bantuan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Muhammad, saya datang disuruh oleh Jibril alaihi salam untuk menawarkan bantuan kepada Anda. Kalau engkau mau, ya, saya angkat ini gunung, saya lemparkan kepada penduduk Taif yang membangkang itu, yang menentang engkau itu. Tapi Nabi tidak demikian. Sifat Nabi rahmah, rahim. Ya, Nabi itu penyayang, lembut. Ya. Nah, kadang tegas, keras ya pada tempatnya, tapi dalam kondisi seperti itu beliau menahan diri. Enggak ingin ya menimpakan azab yang disegerakan, dipercepat untuk penduduk Taif yang menentang dakwah beliau saat itu. Justru beliau mendoakan kebaikan, semoga ya di belakang mereka, dari keturunan mereka, anak cucu mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, meskipun mereka sekarang, orang tua mereka belum dapat hidayah. Ternyata betul. Ya, apa yang Nabi harapkan terkabulkan. Penduduk Taif masuk Islam. Masuk Islam. Nah, dengan doanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, syahid malaikat punya kekuatan. Ya, bisa mengangkat bukit ataupun gunung yang besar. Itu pun Allah yang memerintahkan mereka tetap tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa apa-apa. Hatta mereka Jibril sekalipun alaihissalam, malaikat yang paling besar, yang memiliki 600 sayap, satu sayap yang memenuhi ufuk, pimpinan para malaikat, itu pun tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi barakallahu fikum, semua apa yang kita sebutkan tadi, beberapa contoh keberadaan para malaikat yang Allah berikan kelebihan, ya, bisa ini, bisa itu, itu justru menunjukkan Allah itu maha kuasa. Bukan berarti Allah butuh sama mereka. Ya, Allah tetap mulia, Allah tetap agung. Ya, Allah maha besar, Allah azim. Nah, oleh karena itu diantara keagungan Allah adalah Allah itu alim, maha berilmu, mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu maha kuasa, perkasa, ya, kuat, dan juga maha berilmu, sehingga kekuatannya, kekuasaannya itu dibangun di atas hikmah dan ilmu. Ya, sungguh zalim dan jahat ketika ada sebagian manusia yang beranggapan atau meyakini bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini jahat sekali ini orang. Ya, dan itu pemikiran sudah ada sejak dahulu kala. Mengingkari poin pertama yang kita sebutkan tentang keimanan terhadap takdir, mengingkari ilmu Allah. Jadi poin-poin tadi barakallahu fikum itu penting. Menetapkan ilmu Allah, yang kedua menetapkan, ya, bahwa semua ketentuan takdir sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, yang ketiga, meyakini, menetapkan atau beriman bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Itu penting. Ya, kemudian yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu, ya, Allah yang menciptakan. Karena ternyata ada, ya, syaitan yang menghembuskan, ya, syubhat di tengah manusia bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ya, ini terjadi dahulu di masa akhir-akhir para sahabat. Ya, yang saat itu para sahabat sudah sangat sedikit yang masih hidup. Ya, tinggal beberapa sahabat yang dulu di zaman Nabi mereka sighar, masih kecil, masih belia, masih remaja. Di masa-masa itu mereka sudah sepuh seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ya, fitnah pertama kali muncul di kota Basrah. Di kota Basrah, di mana kota Basrah? Di Irak. Di Irak. Ya. Ini di akhir-akhir masa sahabat. Ya. Muncul sekelompok manusia yang mereka punya pemikiran aneh. Dalam kondisi mereka ini, orang-orang dikenal sebagai ahli ibadah, rajin baca Quran, menghafal, ya, rajin ibadah. Ya, di masa itu emang demikian mereka dikenal sebagai orang-orang yang soleh zahirnya. Ya, namun di tengah-tengah mereka punya pemikiran. Apa itu? Innal amra unuf. Allah tidak mengetahui sebuah peristiwa kecuali setelah terjadinya. Ini pemikiran baru muncul di masa itu. Di masa Rasulullah, di masa para sahabat, tidak ada. Maka dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur alaihim rahmatullah. Seorang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, dua tabi'in, dari kota Basrah sengaja berangkat untuk haji ataupun umrah menuju ke Mekah. Ya. Menuju ke Mekah. Sekalian nanti minta bimbingan, minta fatwa, ingin bertanya kepada ulama kibar yang saat itu masih hidup dari kalangan para sahabat. Seperti Abdullah bin Abbas dikenal, beliau tinggal di Mekah. Ya. Nah, harapannya mereka bertemu dengan sahabat yang tinggal di sana. Namun Allah takdirkan lain. Justru mereka bertemu dengan sahabat yang mukim di Madinah, kebetulan lagi umroh juga, lagi haji juga, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketemulah keduanya. Cerita, ya, kebetulan saya bertemu dengan Anda, wahai Abdullah bin Umar. Ya, kebetulan sekali. Ini sebuah nikmat yang besar. Dipepet Abdullah bin Umar di tengah, ini dua tabi'in kanan kiri. Ya. Nah, langsung disampaikan, diceritakan tentang kondisi Basrah saat itu, bahwa di kota Basrah muncul orang-orang yang punya pemikiran aneh. Dalam kondisi mereka dikenal sebagai ahli ibadah, rajin baca Quran, menghafal, bacanya bagus, tapi punya pemikiran aneh. Apa anehnya? Mereka berpendapat bahwa innal amra unuf, Allah tidak mengetahui sesuatu peristiwa ataupun kejadian kecuali setelah terjadinya. Mungkin bagi kita dianggap biasa, tapi ini fatal sekali. Fatal. Kenapa? Mengingkari ilmu Allah. Sudah kita bahas tadi, Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, dulu dan sampai kapanpun. Lah ini dibatasi, Allah gak tahu kecuali setelah terjadi. Berarti yang sudah terjadi ya, ataupun yang dulu-dulu ya, atau yang akan datang, itu mereka pisah. Yang sudah terjadi Allah tahu, kalau yang belum terjadi Allah gak tahu. Ini kan kelancangan ya. Makanya ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, wallahi demi Allah, fa idza laqitahum fa akhbirhum ana Abdullah bin Umar bari'um minhum kama anahum bara'u minni. Sampaikan, kalau kalian berjumpa dengan mereka, sampaikan, bukan salam, bukan, tapi sampaikan statement saya ini, saya berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan pula kepada mereka, demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak satu bukit Uhud emas, satu bukit Uhud emas lillah ya, Allah gak akan terima sedekah mereka sampai mereka beriman dengan takdir, karena mereka mengingkari ilmu Allah. Fatal kan ya. Secara zahir Abdullah bin Umar ya berpendapat tentang kufurnya orang yang mengingkari ilmu Allah. Kufurnya orang yang mengingkari ilmu Allah. Ya, ini di masa dahulu. Ya, sehingga ini peringatan bagi kita. Jangan sampai ada orang yang punya pemikiran seperti ini. Meskipun kata para ulama, orang yang punya pemikiran seperti ini itu hampir-hampir boleh dibilang sudah punah ya. Sudah hampir-hampir enggak ada. Ya, kalaupun ada ya kebangetan. Ya. Kalaupun ada segera tobat. Khawatir salatnya enggak bermanfaat, Islamnya itu sia-sia. Mati dalam seperti itu. Ya, bisa jadi mati dalam kondisi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, disebutkan di antara firman Allah yang menjelaskan tentang kedudukan Allah sebagai Khalik dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah yang melindungi segala sesuatu. Nah, syahid Allahu khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu ya, hatta perbuatan kita, perbuatan kita Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yang menciptakan kalian wahai manusia, termasuk kita orang, dan perbuatan-perbuatan kalian. Ini Allah yang menciptakan dan Allah yang menghendaki. Hanya saja tentunya di sini kita diberikan kelebihan oleh Allah. Apa itu? Kehendak dan pilihan. Kita yang memilih. Kita yang berkehendak untuk melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Nah, semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Fatu'minu bi anna kulla syai'in fa huwa makhluqun lillahi 'azza wa jall. Sehingga engkau beriman bahwa segala sesuatu statusnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini semuanya barakallahu fikum, Ibnu Qayyim kumpulkan ya, dalam sebuah bait syair dalam Nuniyahnya. Empat poin penting ini beliau mengatakan, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu ya. Huwa ijadun wa takwinu, atau wa khalquhu huwa ijadun wa takwinu. Ya. Saya ulangi, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu huwa ijadun wa takwinu. Yang pertama adalah ilmu, ilmu Allah. Ya. Menetapkan ilmu Allah. Yang kedua kitabatu maulana, Allah yang mencatat segala sesuatu. Ya, di Lauhul Mahfuz. Masyiatuhu, dan yang ketiga adalah masyiah, menetapkan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat wa khalquhu, bahwa semua apa yang ada di alam ini adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Ya. Ingat-ingat selalu empat poin ini, ya, jangan sampai lupa, karena ini termasuk rukun-rukun iman terhadap takdir. Sekarang, hadhihi maratibul imani bil qada'i wal qadar. Ini semuanya adalah tingkatan-tingkatan dalam beriman terhadap takdir. Al-qada' wal qadar. Ini dua istilah yang sering kita dengar dalam pembahasan takdir. Sebagian ulama ada yang menyamakan qada' ya qadar. Qadar ya qada'. Ada pula yang membedakan. Ada pula yang membedakan. Nah, yang membedakan, mereka menyebutkan bahwa qadar itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Ya. Sesuatu yang Allah takdirkan. Adapun qada, sesuatu yang sudah Allah tetapkan terjadi dialami oleh hamba-hambanya. Jadi kalau qadar, takdir itu sesuatu yang masih catatan, sesuatu yang memang itu ketentuan dan ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, ketika terjadi, ya, pada waktunya sebagaimana yang sudah Allah tetapkan, itu namanya al-qadha. Ya. Kita yang mengalami, makhluk yang mendapati ketentuan Allah tersebut, itu namanya al-qadha. Walhasil, ya, ini dua istilah yang hakikatnya sangat mirip, ya, dan tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Ya. Dan tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard, segala sesuatu yang ada di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah Maha tahu. Allah mengetahui semuanya. Ya, yang ada di langit, alam atas langit, ya, termasuk penduduknya dari kalangan para malaikat dan jin. Ya. Wa ma fil ard, demikian pula segala sesuatu yang ada di muka bumi, alam bawah, alam dunia, termasuk penghuninya, penduduknya, ya, manusia dan jin. Nah, semuanya dan pernak-pernik semuanya Allah mengetahuinya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada, ya, tiga orang yang mereka berbisik-bisik melainkan Allah yang keempatnya. Dan tidak pula ketika ada, ya, lima orang sedang berbisik-bisik pembicaraan rahasia, melainkan Allah yang keenamnya. Menunjukkan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui seluruh tindak tanduk sepak terjang perbuatan, ucapan, amalan manusia. Ya. Ini rahasia kita berdua ya, nggak ada yang tahu kecuali kita berdua. Ya, ingat yang ketiga siapa? Allah. Nah, ini kita cuma bertiga ini, nggak ada yang lain. Hanya kita bertiga yang tahu. Ingat yang keempat, Allah. Sehingga kalau kita faham ini, maka kita pun akan terkontrol. Ya, meskipun rahasia, tapi nggak mungkin. Kalau dia punya iman, ya, meyakini Allah di atas, terus mengontrol, memantau, mendengar, melihat, ya, sepak terjang dia, ucapan dia, perbuatan dia, dia akan terus menjaga diri. Gak mungkin akan membuat rencana-rencana jahat, pembicaraan-pembicaraan yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, ya, yang jelek. Meskipun hanya mereka berdua, hanya mereka bertiga, hanya mereka berempat dan seterusnya. Karena ternyata yang kesekiannya adalah Allah. Ya. Wala adna min dzalik, wala aktsar. Dan tidak pula jumlahnya kalau misalkan kurang dari itu, kurang dari 3 misalkan. 2 atau lebih dari itu, lebih dari 6, lebih dari 5. Melainkan yang kesekiannya adalah Allah. Ya. Illa huwa ma'ahum aynama kanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Makanya Rasulullah mengiringi kita, membimbing kita, karena Allah itu, ya, bersama dengan hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Apa pesan Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena dimanapun kita ada, ya, walaupun kita nyelam di dasar bumi, bukan dasar bumi, dasar samudra, dasar laut, ya, tetap Allah Maha Tahu yang sudah alamnya alam gelap, atau ya masuk ke dalam gua di dalam atau perut bumi, tetap Allah pun Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nah, makanya kata para ulama, di antara tanda akhir zaman, ya, sebelum munculnya Dajjal, Allah akan mengirim satu angin yang sangat lembut, yang sangat harum, ya, mencari siapa saja yang masih punya iman, sampai kalaupun dia bersembunyi dalam perut bumi, nggak ada yang tahu. Dalam sekali, tetap angin tadi mencari, dan ketika dihirup meninggal, sehingga dia tidak mendapati lagi kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Yang mengalami seperti yang Nabi sebutkan, la taqumus sa'ah illa ala syirril khalqi, gak akan terjadi hari kiamat kecuali akan dialami oleh orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelek. Adapun yang beriman sudah meninggal duluan, sudah meninggal duluan mereka. Alhamdulillah, nikmat. Maka jaga iman. Ya, jaga iman. Dan iman itu sangat mahal. Ya, dan iman enggak mungkin terjaga kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Dan ilmu enggak mungkin dikatakan bermanfaat kecuali yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ya. Dan ayat ini, ya, sama sekali bukan dalil, ya, yang menunjukkan Allah itu di mana-mana. Karena ada sebagian yang beranggapan berdasarkan dengan ayat ini, dalam surat Al-Hadid juga disebutkan, ya, innallaha ma'akum aynama kuntum, ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam ayat ini, huwa ma'ahum aynama kanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, dalam konteks ayat yang lain, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini sama sekali bukan dalil Allah di mana-mana. Tapi ini menunjukkan bahwa, ya, Allah itu ilmunya meliputi dan menjangkau segala sesuatu. Karena konteksnya demikian, Di awal ayat sudah dijelaskan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu maha mengetahui. Dibuka dengan pembahasan ilmu Allah, ditutup juga demikian. Huwa tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang dibahas dalam konteks ayat ini dari awal sampai akhir adalah tentang ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dimanapun kita ada, Allah maha tahu. Tidak menunjukkan Allah itu di mana-mana, bukan. Ya. Nah, sebagaimana ketika ada seorang anak ingin belajar mondok di salah satu pondok Ahlussunnah, harus rihlah keluar kota, safar. Orang tuanya melepas, nak sabar. Ya, abi dan umi senantiasa bersama kamu. Pergilah dia, berangkat untuk menuntut ilmu. Ketika dia belajar, apakah orang tuanya nempel terus berdua begitu? Kan enggak ya. Ya, bukan berarti ibunya, ayahnya, abi uminya itu kemana-mana ngikuti si anak tadi ketika belajar. Dimanapun anak tadi ada, mesti ya ibu bapaknya ada. Enggak, kan enggak. Tapi yang bersamanya apa? Doanya, dukungannya, ya, dan motivasinya, dan seterusnya. Itu yang ada, itu yang bersama si anak tadi. Ya. Demikian pula ucapan sebagian orang Arab, ya, ketika mereka berjalan, ya, safar di tengah padang pasir yang luas, ya, dalam kondisi rembulan, ya, bulan di atas mereka. Nahnu namshi, ya, wal qamaru ma'ana. Kami berjalan menelusuri, ya, padang pasir ini sementara bulan bersama kami. Maksudnya bulannya dipegang apa? Bersama orang-orang tadi ketika safar, kan enggak. Maksudnya apa? Cahayanya itu dah. Cahayanya. Ya, artinya istilah bersama itu enggak mesti apa? Ilsok. Nempel. Ini yang difahami oleh orang sufi. Ya, mereka salah dan keliru dalam membahas dan memahami ayat ini. Diyakini bahwa, ya, Allah itu bersama dengan, ya, hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Maksudnya, ya, menyatu. Makanya muncullah istilah manunggaling kawula Gusti. Allah menitis masuk pada tubuh, ya, manusia. Nah, ini kufur yang seperti ini, bahaya sekali. Gak mungkin seperti itu. Ya, tapi maksudnya Allah bersama mereka, Allah bersama hamba-hambanya. Ya, itu bukan zatnya, tapi apa? Ilmunya. Ya, kadang pertolongan Allah. Nah, ya, bantuan Allah, pengawasan Allah, dan seterusnya. Dan itu ma'ruf di dalam bahasa Arab. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, demikian pula di dalam surat yang lain, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dan tidaklah ada satu musibah pun yang terjadi di atas muka bumi, dan tidak pula yang menimpa, ya, diri-diri kalian, illa fi kitab, melainkan itu semuanya sudah ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Ya. Sebelum Allah menciptakan bumi sudah ada. Fahiya maktubatun qabla an tukhlaq. Itu semuanya sudah tercatat sebelum bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, enggak ada yang susah, enggak ada yang sulit. Ya. Nah. Maka penting keimanan, ya. tentang poin-poin ini. Ya, apa hikmah? Ya, apa rahasia kita beriman bahwa semuanya sudah Allah takdirkan, semuanya sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz? Apa hikmahnya? Tidak ada satu musibah pun yang terjadi, kecil ataupun besar. Kata Allah, itu semuanya sudah ada, tercatat. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Apa hikmahnya? Allah sebutkan hikmahnya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar supaya kalian tidak merasa putus asa, ya, terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi apa yang hilang, yang sebelumnya kita miliki, kemudian ternyata saat terjadinya musibah, hilang, lenyap, sirna. Kalau kita meyakini, oh semuanya sudah Allah takdirkan. Ya, manusia hanya berencana dan berusaha, ternyata Allah ambil miliknya. Sabar, tabah, gak sedih, gak ngerundel, gak ngerutu, gak marah. Justru kalau dia murka, jengkel, protes, ya, dosa yang dia dapatkan. Berarti dia gak beriman dengan takdir. Kalau dia yakin bahwa pahala itu, ya, akan diberikan oleh Allah sebanding dengan nilai sebuah ujian, semakin besar ujian semakin besar pula pahalanya. Ya, memang demikian. Dan itu motivasi dari Nabi kepada kaum muslimin agar bersabar ketika mendapatkan ujian. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya, ya, besarnya ujian itu senilai dan sebanding dengan besarnya pahala kalau orang sabar. Innallaha azza wajal idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, satu kaum, ya, Allah akan uji mereka. Allah akan timpakan sesuatu yang berat bagi mereka, yang menyulitkan, yang menyusahkan mereka. Jadi kalau kita mengalami, ya, rasa sempit, rasa sulit, ya, kok kayak enggak nyaman, itu ujian. Ya, kadang kita mendapatkan musibah, ya, sakit ini dan itu ujian. Dan yakini seperti yang Nabi sebutkan, itu bukti Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Tinggal responnya, ya, dari kita itu apa. Kata Nabi, faman radhiya falahu ridha wa man saghata falahu sukhat. Barang siapa yang ridha dengan itu, dengan ujian Allah tadi, maka Allah pun meridhoinya, pahala yang besar yang Allah berikan kepadanya. Namun sebaliknya, ketika dia justru murka dan marah, jengkel, gerutu, enggak terima, apa yang dia dapatkan? Kemurkaan Allah. Kalau dia yakin, ah, sebentar saja, enggak lama itu, ya, enggak lama, akhirnya dia sabar. Ya, nah, makanya disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali terjadi atas izin Allah. Allah yang mengizinkan terjadi. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, yaitu beriman dengan takdir kata para ulama, maka Allah berikan petunjuk kepada hatinya untuk nerima dan sabar. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq rahimahullah, kata Al-Qamah ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, huwa rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayaradha wa yusallim. Itu ayat turun berkenaan dengan kisah seseorang yang ketika tertimpa satu musibah, dia sadar, dia mengetahui ini datang dari Allah. Ya, akhirnya dia pun menerima ridha dan pasrah. Sudah, gimana lagi? Lah ini ya yang menunjukkan dia itu punya iman, punya iman. Ya. Namun memang secara teori memang mudah ya. Secara teori sangat ringan untuk diucapkan ya, untuk diceramahkan ya, untuk dimuhadharahkan. Tapi dalam praktiknya, realitanya, realnya, ketika terjadi, tertimpa musibah, itulah puncaknya ya. Bukan masalah peristiwanya sudah lalu sekian tahun kemudian dia mengatakan saya sabar. Tidak. Tapi justru kesabaran itu ada dituntut saat terjadinya musibah kali saat Anda menghadapinya. Saat Anda menghadapinya. Maka kata Nabi apa? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya ya, inti kesabaran, puncak kesabaran dan sabar yang sejati, yang asli adalah saat pertama kali seorang itu mendapatkan pukulan pertama, mendapatkan musibah. Ya, itulah nilai kesabaran yang dilihat dari sisi itu. Walaupun ketika sudah berlalu ya, nah itu ya tentunya perkara yang lain. Sehingga ya, ilmu memang dibutuhkan kapan saja dan dimanapun kita berada. Ya, musibah kita tidak tahu kapan terjadi dan menimpa kita. Maka terus kita mohon kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari termasuk ilmu tentang takdir bermanfaat untuk kita. Ya, dan pembahasan seperti ini ya enggak ada salahnya, bahkan sebaiknya diulang-ulang. Diulang-ulang. Kenapa? Mengingatkan kita. Karena manusia tempatnya salah dan lupa, itu biasa. Sehingga kadang seorang sudah lama belajar, lama sudah khatam sekian kitab, tapi gak pernah dibaca, gak pernah dimurojaah. Ketika terjadi musibah, ya tetap aja kayak orang awam. Gak kelihatan, gak nampak itu loh salafinya, gak kelihatan ya thalibul ilminya, gak kelihatan ya. Tapi justru yang nampak adalah kebodohannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan ilmunya tersia-siakan. Ya. Maka ini hakikatnya adalah nasihat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, masih ada dan tersisa pembahasan berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.